Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian atau daras pada kitab Talhis Fiqhil Faraid, yang mana kita telah mempelajari tentang warisan untuk anak-anak perempuan. Warisan untuk anak-anak perempuan, keturunan wanita, yang mana mereka mendapatkan warisan secara taksib atau digolongkan sebagai asobah atau secara al-farad, yakni mereka mendapatkan nilai warisan yang telah ditentukan bagiannya. Dan sudah kita jelaskan bahwa anak-anak perempuan tersebut mendapatkan warisan secara taksib apabila dia memiliki saudara laki-laki, yakni al-mayyit memiliki anak laki-laki. Nah, memiliki anak laki-laki, maka di sini wanita tersebut atau anak perempuan tersebut mendapatkan warisan secara taksib, yakni mereka digolongkan sebagai asobah, dan bagi wanita mendapatkan warisan separuh dari bagian laki-laki, yakni saudara anak perempuan mendapatkan separuh dari warisan atau nilainya setengah dari warisan yang didapatkan oleh saudara atau anak laki-laki. Wa yaritna bil farad, dan anak perempuan tersebut mendapatkan warisan secara farad apabila al-mayyit yang meninggal tidak memiliki keturunan laki-laki. Satu orang anak perempuan mendapatkan warisan dengan nilai setengah, separuh dari harta yang ditinggalkan. Kalau seandainya jumlah mereka dua atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3. Nah, ini sudah kita jelaskan pada kajian sebelumnya. Berikutnya adalah mirathu banatil ibn, warisan untuk anak-anak perempuan dari anak laki. Anak-anak perempuan dari anak laki, laki-laki. Yakni al-mayyit memiliki barakallahu fikum anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki ini memiliki anak-anak perempuan. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Barakallahu fikum. Berapa warisan atau bagaimana ketentuan bagi cucu-cucu perempuan ini dari anak laki-laki? La tarithu banatul ibni ma'wujudi zakarin warithin minal furu' a'la minhunna mutlaqan. Anak-anak atau putri-putri dari anak laki-laki, yakni naam cucu perempuan dari anak laki-laki, ma'a wujudi dzakarin waritsin minal furu', naam, saya gambarkan, kadang kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia kepanjangan. Naam, al-mayyit memiliki anak laki-laki, ibnun, anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki ini memiliki bintun, anak perempuan. Berarti cucu dari anak laki-lakinya. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki al-mayyit. Barakallahu fikum. Maka cucu perempuan ini tidak akan mendapatkan warisan apabila ada laki-laki ahli waris dari golongan al-furu', golongan al-furu'. Apa maksud al-furu' tersebut? 6 ke bawah, iya. Al-furu' itu keturunan. Kalau al-usul ke atas. 6. Kalau usul ke atas. Iya. Bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Ini namanya al-usul. Usul itu asal. Nah, asalnya dari mana? Kita berasal dari, barakallahu fikum, dari bapak atau nenek kita. Nah, adapun al-furu', furu' itu artinya cabang, yakni keturunan ke bawah. Kalau ke samping namanya apa? Saudara, al-mayyit, nam, paman, ponakan, ini diistilahkan dengan apa? Al-hawashi. Naam, al-hawashi. Naam. Jadi barakallahu fikum, cucu perempuan ini tidak mendapatkan warisan apabila ada ahli waris laki-laki dari golongan al-furu' yang tingkatannya lebih tinggi dari cucu-cucu perempuan tadi. Nah, seperti di dalam gambar, seperti di dalam gambar yang kita tuliskan. Nah, al-mayyit yang meninggal punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki ini punya anak perempuan, bintun. Nah, ini tidak akan mendapatkan warisan apabila ini masih ada. Nah, ini ibnun ini dari apa ini? Golongan apa? Al-hawashi, al-furu' atau al-usul? Al-furu', kalau usul itu ke atas. Nah, kalau ke samping namanya apa? Al-hawashi, saudaranya al-mayyit, saudaranya yang meninggal, ponakan, paman dari al-mayyit, ini ke samping digolongkan dengan al-hawashi. Ini al-qarabah, jenis-jenis qarabah yang pernah kita sebutkan. Jadi ada al-usul, ada al-furu' dan ada al-hawashi. Nah, jadi cucu perempuan ini tidak akan mendapatkan warisan apabila ada ahli waris laki-laki. Ini laki-laki. Nah, ya, laki-laki. 6. Yang mana derajatnya lebih tinggi dari cucu perempuan ini? Mana yang tinggi derajatnya? Nah, misalnya al-mayyit punya anak laki-laki 2 orang. 6. Ibnun. Barakallahu fikum. Kemudian ini sudah meninggal. Sisa dari qarabahnya ada anak laki-lakinya sama cucu perempuan dari anak laki-lakinya yang sudah meninggal. Nah, barakallahu fikum. Bintun, cucu perempuan ini dari al-mayyit tidak akan mendapatkan warisan. Nah, apabila ada ahli waris dari al-furu' yang tabaqahnya, tingkatannya lebih tinggi dari cucu perempuan ini. Nah, mana yang tinggi? Tingkatannya? Nah, tingkatannya tentu yang di sini lebih tinggi. Nah, barakallahu fikum. Atau gambarannya seperti ini. Nah, al-mayyit yang meninggal punya ibnun, anak laki-laki. Kemudian ini juga punya anak laki-laki. Ini juga punya anak laki-laki. Kemudian ini punya anak perempuan, bintun, anak perempuan. Nah, barakallahu fikum. Ini sudah meninggal. Ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. ini sudah meninggal, yang tersisa ini sama ini. Nah, ahli warisnya dari qarabah yang masih ada, nah, cucu laki-laki dan cicit perempuan. Nah, barakallahu fikum. Cucu perempuan ini, nah, tidak mendapatkan warisan apabila ada ahli waris laki-laki dari golongan al-furu', apa itu al-furu', keturunan, nah, yang derajatnya lebih tinggi dari cucu perempuan ini. Nah, ini derajatnya sama, beda. Mana yang lebih tinggi? Ibnun ini. Nah, ini generasi dia yang kedua. Sementara ini generasi dia yang ketiga. Barakallahu fikum, keturunan dia yang ketiga. Nah, otomatis ini lebih tinggi. Maka posisi ibnun ini menghalangi, nah, menghalangi bintun. Barakallahu fikum. Mafhum? Jadi kenapa ini tidak mendapatkan warisan? Nah, dikarenakan ada laki-laki dari ahli waris dari golongan al-furu', barakallahu fikum, yang derajatnya lebih tinggi dari cucu perempuan tadi. Nah, minhunna mutlaqan, a'la minhunna mutlaqan, lebih tinggi darinya secara mutlak. Nah, secara mutlak, ini hukumnya secara mutlak, gak ada rinciannya. Nah, ini hukumnya mutlak, tidak ada rinciannya. Wala ma'a wujudi unsayaini warisataini minal furu' a'la minhunna illa an yakuna lil mayyit ibnu ibnin bidarajatihinna aw anzal minhunna fayaritna ma'ahu bitta'sib lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Naam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, barakallahu fikum, tidak ada ahli waris dari al-furu' yang lebih tinggi derajatnya, yang lebih tinggi tingkatan dari cucu perempuan ini. Syarat yang kedua, untuk si cucu perempuan ini mendapatkan warisan, nah, tidak ada dua orang perempuan, tidak ada ahli waris perempuan, tidak ada dua ahli waris perempuan dari golongan al-furu' yang tingkatannya lebih tinggi darinya. Nah, syarat yang kedua ini gambarannya seperti ini. Al-mayyit. Barakallahu fikum. Ini pembahasan kita, ini adalah cucu perempuan dari keturunan laki-laki. Nah, kalau sudah terhalangi oleh perempuan, itu sudah tidak bisa lagi, tidak bisa menjadi ahli waris. Misalnya ini bintun, mayit punya bintun, kemudian punya bintun, anak perempuan. Ini digolongkan sebagai ahli waris? Tidak. Kenapa? Dihalangi oleh perempuan. Nah, dihalangi oleh perempuan. Nah, jadi pembahasan, jadi banatul banat, anak perempuan dari anak perempuan, tidak ada pembahasannya. Kenapa? Karena dia bukan dari golongan, barakallahu fikum, al-warata, bukan digolongkan sebagai ahli waris. Nah, dia digolongkan sebagai apa? Apa? Zawul arham. Zawul arham. Nah, jadi yang kita bahas sekarang adalah banatul ibni. Banatul ibni. Nah, anak laki-laki punya anak perempuan. Nah, anak laki-laki punya anak perempuan. Nah, bintun, anak perempuan. Ibnun, anak laki-laki. Kemudian dia punya anak perempuan, bintun. Nah, syarat yang pertama tadi kita jelaskan, apabila tidak ada, yang pertama tidak ada ahli waris 6 laki-laki dari golongan al-furu' yang derajatnya lebih tinggi dari anak perempuan. Contohnya tadi sudah kita sebutkan, ada dua contoh tadi. Syarat yang kedua yaitu tidak ada wala ma wujudi unsaya ini, tidak ada dua orang perempuan ahli waris dari golongan al-furu' yang derajatnya lebih tinggi dari bintun ini. Nah, contoh al-mayyit punya tiga orang anak. Nah, ibnun, kemudian bintun, kemudian bintun. Nah, tiga orang anak. Satu anak laki-laki, kemudian dua anak perempuan. Nah, dua anak perempuan. Ini dua anak perempuan ini ahli waris atau tidak? Ahli waris. Dari golongan apa? Al-furu' atau al-usul atau al-hawashi? Al-furu'. Al-furu' itu cabang ke bawah, keturunan. Nah, barakallahu fikum. Ini sudah enggak ada. Nah, kalau ini ada, ini jelas enggak dapat. Iya. Sudah terhalangi oleh laki-laki yang di atas. Ini sekarang sudah enggak ada, sudah meninggal. Jadi ahli warisnya, nah, atau keluarga yang tinggal anak perempuan dua orang, kemudian cucu perempuan satu orang dari anaknya laki-laki, dari anak laki-lakinya. Nah, barakallahu fikum. Keberadaan dua anak perempuan ini, dua anak atau lebih, nah, dua anak perempuan atau lebih, ini menghalangi bintun ini untuk mendapatkan warisan. Nah, jadi penghalang bintun ini mendapatkan warisan mana? Nah, bintani fa'aksar, dua anak perempuan atau lebih. Kenapa demikian? Nah, perempuan itu dari ashabul furud, mereka itu gak boleh lebih mendapatkan 2/3. Nah, perempuan, nah, dari ashabul furud gak boleh lebih dari 2/3. Nah, dua perempuan ini, dua anak perempuan ini, barakallahu fikum, dia sudah mengambil 2/3. Nah, dia sudah mengambil 2/3. Berarti jatah 2/3 untuk keturunan perempuan dari ashabul furud sudah tidak ada. Nah, sudah tidak ada. Sehingga, nah, gak ada lagi jatah untuk dia. 2/3 sudah diambil oleh, nah, bintani, dua anak perempuan ini. Kondisi seperti ini, nah, kondisi seperti ini, itu syarat yang kedua tadi. Kalau yang pertama, syarat yang pertama sifatnya mutlak, yaitu apabila ada ahli waris laki-laki yang derajatnya lebih tinggi dari cucu perempuan tadi, itu hukumnya mutlak, gak ada rinciannya. Kalau sudah ada keturunan laki-laki yang lebih tinggi, perempuan ke bawah gak dapat. Nah, perempuan ke bawah gak dapat. Kalau ini, nah, masih ada rinciannya. Si bintun ini dalam kondisi seperti ini, gambaran yang kita gambar di sini, dia tidak mendapatkan warisan. Nah, tapi dia masih mendapatkan, masih ada kemungkinan bintun ini untuk mendapatkan warisan. Dengan catatan, nah, illa an yakuna lil mayyit ibnu ibnin bidarajatihinna au anzal minhunna. Kecuali ada cucu laki-laki, nah, barakallahu fikum, yang satu tingkat dengannya, yang satu tingkat dengan anak perempuan tersebut, atau tingkatannya lebih ke bawah, maka anak perempuan ini fayarith nama ahu bitaksib, maka anak perempuan ini mendapatkan warisan bersama keturunan cucu laki-laki ini, barakallahu fikum, dengan jalur asobah. Lidzakari mithlu hadzil unsayaini, bagi laki-laki 6 dua kali lipat bagian perempuan. Contohnya begini. Nah, bintun ini masih bisa mendapatkan kemungkinan warisan. Kalau gambarannya mutlak seperti ini, khalas, sudah terhalang. Bisa terselamatkan untuk mendapatkan warisan apabila ibnun ini punya anak laki-laki. 6 Ibnun ini punya anak laki-laki. Barakallahu fikum. Nah, yang ini punya anak laki-laki. Berarti ini apa hubungannya dengan ini? Saudara. Nah, saudara laki-laki. Barakallahu fikum. Maka bintun ini terselamatkan oleh ibnun. Maksudnya dia akan mendapatkan warisan. Nah, dan posisinya dia terangkat menjadi asobah. Kalau secara farad sudah enggak ada kemungkinan. Dengan keberadaan ini, ibnun ini posisinya terangkat menjadi asobah. Barakallahu fikum. Maka mereka berdua ini mendapatkan warisan secara taksib. Secara taksib, yaitu mereka mendapatkan sisa 2/3. Kalau seandainya gambarannya seperti ini, ibnun ini sudah meninggal. Nah, ibnun ini sudah meninggal. Nah, ahli warisnya bintun-bintun, dua anak perempuan, kemudian cucu dari anak laki-lakinya, bintun dan ibnun. Nah, maka 2/3 untuk bintun, sisanya 1/3. Nah, 1/3 untuk barakallahu fikum dua cucu ini, laki-laki dan perempuan. Untuk laki-lakinya 2 saham, untuk perempuan berapa? 1 saham. Mafhum? Ini gambaran yang pertama. 6. Atau kita hapus. 6. Atau mayit ini punya anak lagi laki-laki. Kemudian punya anak perempuan, anak laki-laki. Nah, ini sudah meninggal juga. Ini sudah meninggal. Ini sudah meninggal. Ini sudah meninggal. Jadi ahli warisnya ini dan ini. Nah, ini derajatnya sama enggak? Tingkatannya sama enggak? Sama. Nah, apa hubungannya dengan ini? Saudara sepupu ya. Nah, saudara sepupu dari ayah. Nah, barakallahu fikum. Sama seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa bintun ini terselamatkan dengan adanya saudara sepupu. Nah, saudara sepupu dari saudara laki-laki ayahnya. Nah, barakallahu fikum. Warisannya, dan mereka berdua mendapatkan warisan secara taksib. Secara asobah, mereka digolongkan sebagai asobah lidzakari mithlu hadzil unsayaini, untuk laki-laki mendapatkan 2 bagian 6 atau 2 kali lipat dari bagian perempuan. Atau ibnun ini 6 punya anak, kemudian ini sudah meninggal. Jadi ahli warisnya barakallahu fikum bintun 2 orang, anak perempuan, kemudian cucu perempuan, kemudian cicit laki-laki. Tapi lihat silsilahnya ke atas laki-laki semua. Kalau ada perempuan di tengah sini, dapat enggak? Enggak dapat. Nah, semuanya laki-laki. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di sini, illa an yakuna lil mayyit ibnu ibnin bidarajatihinna, ibnu ibnin bidarajatihinna, sederajat dengannya. Au anzal minhunna, atau lebih rendah darinya. Atau lebih rendah darinya. Ini lebih rendah. Naam, dari bintun. Maka barakallahu fikum, walaupun ini lebih rendah, barakallahu fikum, dia bisa menyelamatkan posisi bintun untuk mendapatkan warisan. Mereka berdua digolongkan sebagai al-asobah, dan mereka mendapatkan warisan secara taksib, sisa. Nah, mendapatkan warisan secara sisa. Barakallahu fikum. Itu 2 syarat yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau tidak ada 6 keturunan laki-laki yang lebih tinggi, keturunan laki-laki dari ahli waris yang lebih tinggi dari perempuan, dan juga tidak ada 2 orang perempuan ahli waris dari furu' yang lebih tinggi dari cucu perempuan tersebut, tidak ada 2 golongan tadi, maka cucu perempuan ini akan mendapatkan warisan. Nah, cucu perempuan ini mendapatkan warisan. Wa mirathuhunna fi ma siwa dzalik bitaksibi faqat wa bil fardhi faqat. Dan warisan mereka, 6, warisan mereka, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang warisan mereka, barakallahu fikum, cucu itu digolongkan sebagai aulad. Cucu digolongkan sebagai aulad. Nah, kalau kita mengartikan waladun itu anak, iya. Nah, kalau bahasa Arabnya cucu itu sibtun. Cucu, nah, lebih khusus bahasa yang khususnya sibtun. Nah, anil Hasan bin Ali, sibtin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Awaladun, waladun, kalau kita lihat di komus, komus bahasa Arab, komus mana saja mesti diartikan apa? Anak. 6. Tapi cucu ini barakallahu fikum digolongkan sebagai auladun. 6. Digolongkan sebagai dalam hukum warisan. 6. Mereka digolongkan sebagai aulad, sebagai walad. Sehingga dalil-dalilnya nanti di dalam Al-Qur'an itu menggunakan lafaz walad. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian tentang putra tentang anak-anak kalian, yakni tentang keturunan kalian. Mereka mendapatkan warisan. Baik mereka itu anak langsung, keturunan pertama, atau keturunan tingkatan atau generasi kedua. Barakallahu fikum. Lidzakari mithlu hadzil unsayaini, bagi laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Nah, mendapatkan dua kali lipat bagian dari perempuan. Wa mirathuhunna fi ma siwa dzalik, warisan mereka pada keadaan, pada keadaan, pada selain dari keadaan di atas. Nah, keadaan yang di atas mereka tidak mendapatkan warisan. Selain dari dua keadaan di atas, mereka mendapatkan warisan. Nah, dan warisan mereka akan diperoleh secara taksib, dengan jalur taksib, dengan jalur taksib saja tanpa farad, atau dengan jalur farad tanpa taksib, dengan jalur farad saja tanpa taksib. Jadi ada dua macam. Nah, ada dua macam proses cucu perempuan untuk mendapatkan warisan. Dia mendapatkan, yang pertama, kadang dia mendapatkan warisan dengan jalur taksib, dia digolongkan sebagai al-asobah. Yang kedua, mereka mendapatkan warisan secara al-farad, sehingga mereka digolongkan sebagai naam ashabul furud. Naam ashabul furud, yakni mereka mendapatkan warisan dengan takaran yang telah ditentukan. Nah, dengan takaran yang telah ditentukan, sepertiga, setengah, enam, seperenam, dan seterusnya. Fayaritna bil fardi bi syartin an la yakuna lil mayyit ibnu ibnin bi darajatihinna. Fayaritna bil fard, mereka akan mendapatkan warisan secara al-farad, dengan syarat alla yakuna lil mayyit ibnu ibnin bidarajatihinna. Mereka mendapatkan warisan secara farad dengan syarat tidak ada ibnu ibnin, putra dari putra mayyit, anak laki-laki dari anak laki-laki mayyit. 6. Yakni cucu laki-laki yang sederajat dengannya. Nah, tidak ada cucu laki-laki yang sederajat dengan cucu perempuan ini. Barakallahu fikum. Maka dalam keadaan seperti ini, cucu perempuan ini mendapatkan warisan secara al-farad. Secara al-farad. Lil wahidah an-nisfu. Untuk satu orang cucu perempuan, mereka akan mendapat anak, satu orang perempuan ini, satu orang cucu perempuan ini mendapatkan warisan setengah dari harta yang ditinggalkan al-mayyit. Walitnataini fa'aksar as-sulusani. Kalau seandainya jumlah cucu perempuan ini ada dua atau lebih. Naam. Barakallahu fikum. Maka mereka mendapatkan 2/3. Kalau satu orang mendapatkan berapa? Setengah. Kalau dua orang, nah mendapatkan berapa? 2/3 bagi dua. Iya. Kalau jumlahnya 3 orang, nah mereka mendapatkan berapa? 2/3 bagi 3 orang ini. Mafhum? Barakallahu fikum. Illa an yujad unsa minal furu' a'la minhunna. Kecuali kalau seandainya ada satu anak perempuan dari golongan al-furu' a'la minhunna, yang mana anak perempuan ini derajatnya, tingkatannya lebih tinggi dari cucu perempuan tadi, maka anak perempuan ini mendapatkan warisan setengah, kemudian cucu perempuan ini mendapatkan warisan seperenam sebagai takmilatas sulusaini, sebagai penyempurna menjadi, sebagai penggenap bilangan menjadi 2/3, sawa'un kunna wahidatan am aktsar, baik jumlah mereka itu satu orang atau lebih. Nah, kita gambar dengan gambaran seperti ini. Nah, gambaran seperti ini, bintun ini dapat atau tidak? Hah? Tidak, enggak ada penyelamatnya. Ya, tidak ada penyelamatnya. Bintun ini tidak mendapatkan. Yang menghalangi mana? Bintun dan bintun, dua orang anak perempuan. Lah sekarang gimana kalau seandainya, barakallahu fikum, al-mayyit. Naam. Ibnun bintun, anak perempuan, anak laki-laki. Naam. Barakallahu fikum, kemudian ini ada bintun. Barakallahu fikum, bintun. Naam. Anak perempuannya hanya satu. Ini sudah enggak ada, ini sudah meninggal. Kalau ini masih hidup, ini dapat enggak? Tidak. Nah, karena ada keturunan laki-laki dari al-furu', ahli waris dari al-furu', laki-laki yang derajatnya lebih tinggi darinya. Nah, maka ini pos ini sudah menghalangi ini. Lah sekarang 6 ini sudah meninggal. Ini sudah meninggal. Yang tersisa barakallahu fikum al-mayyit bintun, anak perempuan, kemudian cucu perempuan. Barakallahu fikum. Nah, perhatikan di sini, illa an yujad unsa, kecuali kalau didapati ada keturunan perempuan, nih, keturunan perempuan, minal furu', dari golongan al-furu', ini furu' bukan? Al-furu', a'la minhunna, derajatnya lebih tinggi dari ini, a'la minhunna. Nah, derajatnya lebih tinggi dari, barakallahu fikum, dari cucu perempuan ini. Warasat an-nisfa, maka anak perempuan ini akan mendapatkan warisan setengah. Nah, anak perempuan ini mendapatkan warisan setengah. Nah, lalu cucu perempuan ini mendapatkan warisan berapa? Seperenam. Seperenam. Takmilata as-sulusaini. Jumlah seperenam ini fungsinya adalah untuk menggenapkan 2/3. Tadi sudah kita sebutkan keturunan perempuan itu enggak boleh lebih mendapatkan 2/3 dari ashabul furud. Keturunan perempuan dari ashabul furud tidak boleh mendapatkan dua, lebih dari 2/3. Kalau seandainya 6 sudah ada dari perempuan mendapatkan 2/3, maka perempuan ke bawahnya enggak boleh dapat lagi. Enggak ada jatahnya karena 2/3-nya sudah diambil oleh perempuan yang lebih atas. Nah, kalau seandainya 2/3 ini belum habis, maka diperuntukkan kepada keturunan perempuan yang di bawahnya. Di sini nilainya 1/6. 1/2 tambah 1/6 berapa? 6. 2. 2/3. Iya. Betul atau tidak bilangannya? Hah? Barakallahu fikum. 6. 3/6 tambah 1/6. Berapa? Berapa? 4/6. Iya. Betul? 6. Berarti 4/6 ini berapa ini? 2/3. 6. Barakallahu fikum. Jadi makna takmila ta'at sulutai ini sebagai penyempurna atau penggenap bilangan 2/3. 6. Sawa'un kunna wahidatan am aktsar. Sama saja. 6. Nilai 1/6 ini 6 sama saja. Baik jumlah cucu perempuan ini 1 orang atau lebih. 6. Baik nilai jumlah mereka 1 orang atau lebih. 6. Tetap mereka mendapatkan 1/6. Barakallahu fikum. La yazidul fardu anis sudusi biziyadatihinna. 6. Takaran 1/6 ini 6 tidak bisa dilebihkan walaupun jumlah mereka lebih banyak, walaupun jumlah mereka bertambah. 6. 1 orang tetap dapat 1/6, 2 orang tetap jatah mereka 1/6, 3 orang juga jatah mereka 1/6. Barakallahu fikum. Kalau 2 orang berarti 1/6 ini bagi 2. Kalau 3 orang 1/6-nya bagi 3. Mafhum? 6. Barakallahu fikum. Untuk contohnya insyaallah akan kita baca besok. Insyaallah akan kita lanjutkan besok untuk contohnya. Ilahuna sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.